Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia Titian Kobo yang dirahmati, dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kabar Anda dan keluarga? Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Cici Kirani kembali hadir menjumpai Anda. Dan insya Allah selama satu jam ini kita akan membahas mengenai etika bertamu dan menerima tamu. Sebelum kita memanggil ustaznya, saya mau menyapa ibu-ibu yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget nih, seneng nih kalau begini nih. Apa kabar ibu, sehat semua? Alhamdulillah. Dari pengajian mana nih? Majelis Salim Al-Hikmah. Nah, karena ibu sebelah ada mic, saya mau nanya sama ibu. Silakan ibu. Ibu namanya siapa? Iya, ibu. Pakai iya. Ibu Haja Babai Siti Hikmah. Iya, bu. Kalau ada tamu, ibu senang gak? Alhamdulillah senang. Disup. Baik, ibu. Sama adalah rahmat dari Allah. Iya, benar. Nah, kita akan bahas ya, pemirsa, etika bertamu dan menerima tamu. Ini dari Majelis Salim mana tadi? Al-Hikmah. Kalau dari sini nih? Al-Husna, sama juga ya daerahnya ya, berdekatan. Iya deh, baik. Nah, langsung aja kita panggil ustaznya ya bu ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat ustaz. Alhamdulillah. Saya rasa juga jamaah di sini ya selalu dalam kondisi buah markisa berwarna-warna. Rambutan nyonya dari Bali Matraman. Buat pemirsa yang ada di mana-mana, mudah-mudahan hatinya juga selalu beriman. Amin. Kencang banget ya ibu-ibu di sini. Senang ya Ustaz ya? Iya. Lihat ibu-ibunya semangat ya. Iya, ini ibu-ibu juga termasuk tamu nih Bu, di acara saya Bu ya, Titian Kolbu. Iya, semoga betah ya Bu ya. Iya. Nah, baik Ustaz, etika bertamu dan menerima tamu. Kita sebagai makhluk sosial ya Ustaz, kita juga gak hidup sendiri-sendiri. Kita pun juga saling membutuhkan satu dengan yang lain. Nah, karena itu kita harus berbagi, tidak hanya berbagi diucapkan. Kita harus kasih sayang menyayangi kepada sesama. Tapi ada juga nih Ustaz, kalau tadi kan ibu ini senang ya, tamu seperti rahmat katanya, bagi kalau misalnya silaturahim. Nah, bagaimana sih Ustaz kalau di zaman Rasulullah nih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima tamu Ustaz, bagaimana sih keteladanan beliau? Iya. Buat pemirsa TV One dimanapun Anda berada, para ibu sekalian yang saya hormati, rahimakumullah. Kalau merujuk kepada bahasa Al-Quran, jadi bukan hanya kisah Nabi, Quran yang langsung mengajarkan. Bisa kita dapatkan keterangan bagaimana tata cara bertamu dan menerima tamu. Bisa kita lihat pada firman Allah dalam surah An-Nur dari mulai ayat ke-27, 28, 29. Izin saya bacakan ya Bu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Paham maknanya ibu? Insyaallah. Ya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ini tata caranya saja jadi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, la tadkhulu, janganlah kamu sekalian masuk. Kemana masuknya? Buyutan, akan suatu rumah, ghairu buyutikum, yang bukan rumah kamu, hatta tastanisu, sampai kamu minta izin kepada yang mempunyanya, wa tusallimu ala ahliha, dan kamu membacakan salam kepada yang mempunyanya. Jika melakukan demikian, jadi bisa masuk dengan izin daripada yang mempunyanya, membaca salam kepada yang penghuninya, zalikum khairul lakum. Begitu dikerjakan ketika tata cara bertamu, itu yang begitu lebih baik buat kamu, la'allakum tadzakkarun. Mudah-mudahan kamu bisa memikirkan yang begitu. Dalam artian, bisa selalu mengerjakan ketika kamu bertamu. Jadi, jangan main selonong aja. Gitu. Walaupun saudara, hatta saudara, itu rumah ada penghuninya. Gitu. Makanya mengucapkan salam itu menjadi salah satu tata cara bertamu. Dan salam Ya dalam artian kalau salam diaturkan secara ajaran agama, Nabi mencontohkan assalamualaikum. Ya, ada jawaban. Nah, berarti ada orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dua kali. Tiga kali sampai yang ngetok-ngetok pun enggak ada yang keluar. Ya udah. Berarti di situ jangan lantas maksa. Berarti tanpa izinnya tidak diperbolehkan untuk langsung masuk begitu saja. Itu ajaran agama, Quran mengajarkan demikian. Jadi selonong boy aja gitu ya Ustaz ya, mesti iya. Assalamualaikum dulu. Jadi minimal atau maksimal tuh Ustaz tiga kali itu? Jadi salam ini ketika bertamu, ya ada sahabat yang curhat sama Kanjeng Nabi. Ya Rasul, hidup ini saya pailit banget ya Rasulullah. Jadi jatuh ketiban tangga, uang juga susah, utang di mana-mana numpuk. Minta solusi sama Kanjeng Nabi. Ya, minta jalan keluar. Kata Nabi, jawabannya ada di rumah kamu sendiri. Ini bisa dilihat kepada pemirsa TV One yang punya kitab Riyadhus Shalihin, sejarah apa, cerita ini bisa didapatkan. Nah, akhirnya kata sahabat, makin negesnya Rasul, bagaimana ceritanya? Saya punya utang, kok malah ada jawabannya di rumah kamu? Iya. Setiap kamu masuk rumah, ucapkan salam. Ya Rasulullah, salam bagaimana? Ya salam. Cuman, ada cumannya. Lanjutkan selesai salam, bacaan, jangan dianggap remeh Bu ya berarti salam nih, bacaan al-ikhlasnya tiga kali, kulullah wahad, langsung nyambung al-falak sekali, an-nas sekali. Timbul lagi pertanyaan, ya Rasulullah, kalau di rumahku memang ada yang menghuni, dalam artian mungkin kalau itu ibu suami di rumah, atau kalau mungkin suami ada istri di rumah, atau ada anak-anaknya, itu logika ya Rasulullah. Saya mengucap assalamualaikum, ada jawaban waalaikumsalam. Tapi bagaimana kalau rumah itu tidak ada orangnya, emang kunci rumah saya bawa. Tetap ucapkan salam, kata Kanjeng Nabi. Bagaimana salamnya? Ya, ucapkan sebagaimana kamu seperti sholat, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Cuman habis itu lanjutkan. Ini pembuka rezeki loh, Bu. Ya, iya. Jadi sahabat yang curhat ini ketika lagi pailit udah kepentok dengan hutang. Lantas ucapkan, baca demikian itu menjadi pembuka rezeki terhadap yang ketika kita bertamu ke rumah kita sendiri, maupun ketika kita sedang bertamu ke rumah tempat yang lain. Nah, kemudian... Ya, jadi baca al-ikhlas tiga kali falak binasa dalam hati aja. Kalau ngelihatin gitu, pas pulang ngajian dari rumah, itu suami ibu lagi ngobrol ada tamunya. Assalamualaikum. Kata ayahnya suaminya, waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu. Ya, gitu cukup dalam nanti. Nah, itu etika dalam salam pertama. Meskipun dalam keadaan rumah kosong, Ustaz. Ketika kosong, ucapkan tadi. Ketika sahabat nanya, ya Rasul, enggak ada orang yang gimana? Cukup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya ke Rasulullah, lantas siapa yang jawab? Para malaikat menjawab salam kamu. Kalau ibu takut penampakan yang jawab. Iya, begitu. Baca-baca, baru salamnya saja. Subhanallah, karena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu maknanya juga ada ya Ustaz, ya saling mendoakan kalau enggak salah. Dan itu doa ya Ustaz. Betul. Nah, doanya itu bisa diartikan ya Ustaz ya? Sangat. Iya, nanti kita akan kembali lagi, kita harus break, jangan kemana-mana pemirsa. Setelah yang satu ini, Ustaz Taufiqur Rahman akan menjelaskan makna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu tetap bersama kami di Titian Kolbu. Insya Allah. Ya, jikalau kita ingin bertamu ke rumah seseorang ataupun kita menerima tamu, pasti kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ataupun kita yang diberikan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini ternyata banyak sekali maknanya ya Ustaz ya, dan artinya ya salam ya. Itu. Silakan Ustaz. Jadi kalau berbicara salam buat para ibu yang ada di studio pemirsa, tujuan dimanapun Anda berada, ini pernah terjadi dialami oleh Kanjeng Nabi bersama istrinya Siti Aisyah. Ketika Kanjeng Nabi sedang berjalan dengan Siti Aisyah, tiba-tiba ada orang Yahudi yang bukan dia orang Islam mengucapkan salam kepada Kanjeng Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ini kan merupakan doa. Ini yang sempurna. Jangan lamkum, jangan. Atau jawab kum lam, gitu kan, jangan. Gitu. Atau anak sekarang juga diplesetin. Assalamualaikum saya. Ada jadi na'udzubillah ya. Jadi berubah maknanya. Nah. Ucapan yang keluar dari lisan seorang yang bukan agama Islam, Siti Aisyah, ya memang kalau darah muda lain ya Bu ya, tingkat temperamentalnya masih tinggi. Makanya kan ada lagunya tuh, darah muda, darahnya para remaja. Lagu siapa bu? Ya, udah singkatnya kalau dangdutan apa lah. Gitu. Nah, hadirat rahimakumullah, singkatnya Siti Aisyah terbawa emosional ketika terlintas, terucap salam dari orang yang Siti Aisyah tahu bukan orang Islam. Dia agak emosi, dia jawab bukan waalaikumsalam, tapi dia jawab waalaikumsalam. Ucapan assalamualaikum yang maknanya salam kesejahteraan, mudah-mudahan Allah berikan kepada kamu mendapatkan keselamatan. Siti Aisyah tahu yang membaca salam bukan orang Islam, dia jawab kecelakaan buat kamu. Emosional nih, betul kan? Nabi yang memang sudah terkontrol, yang lebih dewasa, nyolek sedikit. Ini jadi ilmu nih hari ini nih. Ya, habis kalau kita lihat sekarang fasihannya bukan orang Islam ucap salamnya sama orang Islamnya. Nah, itu habis orang Islam kadang-kadang saat itu pas lagi mau nikah doang sih. Iya, tapi bukan yang di sini, bukan filsafat ya. Nah, kembali hadirat, singkatnya ketika Siti Aisyah ditegur, diluruskan oleh Kanjeng Nabi. Siti Aisyah bertanya. Karena mungkin dianggap kurang pas, apa ya Rasulullah yang benar? Lah kalau ada orang bukan orang Islam mengucapkan salam, itu doa, lantas kamu gak perlu terbawa emosi dengan mengucapkan sumpah seperti yang barusan. Itu kan balasannya sumpah tuh. Keselamatan buat kamu, celaka gitu tuh balasannya. Tapi Nabi ajarkan, lantas gimana ya Rasulullah? Balaslah dengan ucapan, wa'alaikumsalam. Artinya apa Ustaz? Artinya apa? Ya. Dia mendoakan keselamatan mudah-mudahan Allah berikan kepada kamu. Wa alaikum salam. Ya Allah, mudah-mudahan kau berikan keselamatan buat kami. Iya. Jadi, memang dalam konsep kalau bukan beda, sudah beda agama, dalam hal doa, tetap prinsipnya, lakum dinukum waliyadin. Jadi, itu Nabi ajarkan bijak, keselamatan ya Allah mudah-mudahan kau berikan kepada kami. Begitu? Iya. Ya? Jadi, jangan juga jawaban waalaikumsalam. Jangan. Iya. Kalau kita tahu itu bukan ya kelontar dari lisan orang bukan Islam. Insya Allah dia gak ngerti kok. Iya. Waalaikumsalam, dia mendengar insya Allah, oh salam saya dijawab. Iya. Padahal nah, waalaikumsalam keselamatan buat kami, bukan buat situ. Gitu. Iya, begitu. Iya. Bagi kita sebagai sama muslim, jangan pelit-pelit juga mengucapkan assalamualaikum. Karena Nabi itu doa ya Ustaz. Kalau ya. Mbak Cici coba Ustaz salam-salam. Iya. Assalamualaikum aja gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmah. Iya. Balasannya tiga. Iya, betul. Lantas bacanya ucapkan ini contoh nih. Iya, kemudian iya, jadi iya. Ya buat pemirsa TV yang mengikuti acara ini. Betul. Ya sekarang bacanya sampai warahmah. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak pakai wabarakatuh misalkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa magfiratuh. Subhanallah. Oh, jadi orang ngasih satu, kita balas dua. Iya, orang iya, ngasih iya. Dua, kita kasih tiga. Iya, orang ngasih tiga, kita kasih empat. Itu sudah maksimal seperti itu yang bisa dicontohkan. Subhanallah. Bisa dipahami ya? Iya, iya. Insya Allah pemirsa di rumah juga bisa paham ya. Iya, saling mendoakan ya Ustaz ya. Iya. Iya, baik. Ibu ada yang mau bertanya? Oh iya, langsung saja. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa magfiratuh sebelumnya. Ya, gimana? Saya mau bertanya Pak Ustadz. Iya. Saat seperti apa seseorang tidak dianjurkan untuk bertamu? Iya. Baik. Ya. Silakan Ustadz. Baik. Ya, ajaran agama menganjurkan mengikuti pada perbuatan Nabi. Kecuali yang di luar sudah ada janjian sebelumnya. Gitu ya, kalau sudah janji silakan. Secara nas agama dan mengikuti pada perbuatan Nabi, pertama dilarang dalam artian itu untuk bertamu kurang tepat waktunya, mana waktu menjelang zuhur dan ba'da zuhur. Ya, karena ada alasannya. Kenapa Ustaz? Di situ tadi saya bilang di awal, seandainya belum bikin janji lain, saya udah janjian sama Mbak Cece pengen silaturahim ke rumah Mbak Cece. Tapi memang kata Mbak Cece, Ustaz, saya siap waktunya cuman berkisar antara jam 11-an siang tuh. Berarti udah komitmen. Nah ini yang singkatnya bertamu yang datang ujung-ujung. Paham ujung-ujung nih? Nah, begitu maksudnya. Ya, bahasa Prancisnya ujung-ujung. Ya, yang gak ada, ya sekonyong-konyong gak ada permisi lagi. Dalam arti gak ada kontak, telepon, Mbak Cece saya datang. Dan saya harus tahu diri. Ya, dianjurkan di kurang tepat waktunya menjelang zuhur. Kenapa dianjurkan lagi di kurang tepat waktunya kalau ba'da zuhur? Kenapa? Alasannya karena buat mereka-mereka yang malamnya suka menghidupkan malam untuk ibadah, qiyamul lail, tahajudnya yang enggak pernah kurang dari 12 rakaat. Yang namanya hajatnya kayak ibu-ibu di sini enggak pernah kurang 4 rakaat. Amin. Waduh, tasbihnya masuk lagi 4 rakaat. Wih, jamaah pemirsa TV One enggak pernah kurang, kalau witir kalau belum 11 rakaat belum berhenti. Insyaallah. Nah, buat mereka-mereka yang malamnya dihidupkan buat ibadah, ada Islam tuh sangat bijak. Siang harinya dianjurkan tidurnya jadi nilai ibadah. Mana dianjurkan untuk tidur istirahat? Tuh, waktu menjelang zuhur, waktu ba'da zuhur. Berarti konsekuensinya di saat seperti itu, tanpa janji jangan ujuk-ujuk bertamu. Kurang tepat. Begitu. Lantas kapan dianjurkan? Dianjurkan di waktu pagi hari atau ba'da asar. Itu kondisi di luar, dalam arti kondisi yang dalam artian ya contoh di luar daripada Sawal seperti sekarang. Kalau yang namanya Idul Fitri mah masa iya sih gitu kan, seharian dari pagi tidur mulu kan begitu. Emang justru kan memang kadang-kadang di momen kayak Idul Fitri begini momen untuk kita saling bersilaturahmi dan bertamu. Begitu. Sudah jelas Ibu ya? Sama-sama, iya. Sama-sama Ibu Ji. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu. Ya, ada mau bertanya lagi silakan Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Ama dari Majlis Taklim Al-Hikmah. Yeah. Saya mau tanya Tad, bagaimana yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat kita mengundang seseorang ke rumah? Iya. Terima kasih. Iya. Jadi bagaimana? Yeah. Yang diajarkan Rasulullah ketika menerima tamu atau bertamu, Ibu? Mengundang tamu. Iya, silakan Ustaz. Ya, jadi dalam artian kalau kita mengundang seperti amalan yang dikerjakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kenapa dia dapat gelar Khalilullah yang artinya kekasih Allah? Ini perihal mengundang berarti. Karena memang Nabi Ibrahim punya punya perilaku, punya kebiasaan itu yang namanya makan enggak asik kalau sendirian. Sampai dia berjalan mencari teman untuk diundang. Tamunya, jangan lagi memang tamu datang. Jadi untuk makan saja enggak bisa sendirian. Sehingga dapat gelar dia, diantaranya sebab mendapatkan gelar Khalilullah. Nah, jadi silakan tuh, kalau misalkan mengundang kayak seperti diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim, memang mencari jalan. Oh, dari sekarang udah canggih. Gitu, ya. Angkat telepon, jadi. Gitu, kemudian, waduh, lihat pulsa. Ya, ya, sekarang udah banyak tuh gratis ya kan. Gitu. Waduh, kalau kayaknya untuk komunikasi takut lagi sedang asiknya ngomong putus. Kenapa? Bunyi udah tuh. Nah, ya ambil expression-nya bisa dengan cara SMS yang penting, cara dengan cara yang sopan. Nah, Ustaz, kita ingin seperti yang diajarkan Rasulullah selalu istilahnya menerima dengan senang hati setiap tamu yang datang. Tapi kalau di zaman sekarang ini Ustaz ya, kita ada tamu datang yang kita tidak kenal, khawatirnya maaf nggak taunya perampok gitu ya. Ustadz, kita tidak juga ingin berburuk sangka ya Ustadz ya. Bagaimana sih Ustadz supaya kita bisa inginnya mendapatkan kebaikan ketika kita menerima tamu gitu, tanpa kita harus seujun dulu ya Ustadz ya. Apa kita harus melihat, nanya dengan jelas dulu bagaimana Ustadz ya. Iya, nanti kita akan bahas Ustadz jawabnya gitu. Ya. Kita harus break dulu dan Ibu juga pasien yang mau bertanya lagi ya. Bisa jangan kemana-mana, Cici dan Kobu akan kembali sayang satu ini, tetap bersama kami. Insyaallah. Bagi pemirsa di Titian Kolbu dan kita masih membahas mengenai etika bertamu dan mengundang tamu atau menerima tamu. Nah, kalau tadi Ustaz saya sempat terputus ya Ustaz ya pertanyaan dari saya. Kayaknya zaman sekarang ini kita ingin baik sama orang, khawatirnya orang itu malah ingin jahatin kita. Betul. Kita juga tidak ingin berprasangka buruk. Bagaimana sih Ustaz supaya kita bisa ingin menerima tamu seperti yang diajarkan oleh Rasulullah gitu? Betul, makanya tadi kalau di awal saya membuka pembahasan kita dengan merujuk kepada surah An-Nur ayat ke-27. Ingin rasa saya melanjutkan pada surah An-Nur ayat ke-28. Dan insya Allah ini ayat Al-Quran yang akan saya bacakan menjadi jawaban pertanyaan yang saya tanyakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Allah Karim, Quran mengajarkan. Jadi seandainya kita mau menerima tamu, ya lantas orang itu belum kita ketahui. Makanya pada ayat ini dijelaskan, kita belum ketahui ini. فَإِنْ لَمْ تَجِدُ فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا. Jika kamu datang, فَإِنْ لَمْ تَجِدُ فِيهَا, dan di tempat yang kamu datangi enggak ada seorang pun. Kemudian Al-Quran mengajarkan kamu dilarang masuk kecuali dengan izin daripada yang mempunyainya. Nah, walaupun sudah memberi salam dan ada yang punya, tapi yang mempunyai rumah, ya baca aja dipesenin sama A-nya. Ya, ingat kan A-nya kan? Ya harus diingat gitu kan. Nah, ya ngomong saking sayang Neng, biar bagaimana, tolong kalau selama A-nya lagi keluar, jangan terima tamu. Nah, ini harus. Ya, apapun diantaranya ya yang harus dilakukan oleh seorang istri, hanya pun kewajiban, ada hak suami, hak istri. Nanti kena lagi di bab masalah hak suami istri. Jadi tidak boleh mengizinkan masuk kepada orang yang memang apalagi kita gak kenal. Nah, apalagi suami misalnya begitu. Kecuali saudara yang betul-betul memang kamu kenal dan bisa dipercaya kebenarannya. Nah, itu ada orang beri salam, ya kita jawab salam, tapi ucapkan. Dan yang si bertamu harus tahu. Apa? Karena Quran pada surah An-Nur ayat ke-28 menyebutkan, La tadkhuluha hatta yu'zana lakum. Kamu enggak boleh masuk ke dalamnya tanpa seizin yang mempunyainya. Begitu. Jadi enggak boleh sekonyong-konyong masuk begitu aja. Iya. Berarti kalau misalnya kita memang tidak diizinkan untuk menerima tamu, ngomong aja apa adanya Ustaz ya? Jelas. Mohon maaf saya tidak bisa menerima Anda begitu ya Ustaz. Iya, katakan. Apalagi memang kita ya tidak, mohon maaf ada rasa kekhawatiran. Iya, betul. Gitu ya, zaman sekarang bukan berarti kita suhugon. Iya, betul. Dan di situ mohon maaf ya, kalau misalkan sebagai seorang akhwat ada istri, apalagi yang tamu datang itu bukan ya akhwatnya, bukan mahramnya, alias dia rijal laki-laki, apalagi yang ada mahramnya, itu bahkan ada hak suami tidak boleh mengizinkan masuk. Iya, begitu. Iya. Jadi nggak apa-apa dibicarakan saja ya Ustadz ya. Iya. Kalau misalnya menyinggung atau menyakitinya ya itu memang sudah kewajiban kita harus menjaga amanah. Ingin rasanya nanti membuka cerita ketika Siti Fatimah bertanya, ya Rasulullah siapa sih dari karangan perempuan yang masuk surga duluan? Tapi insya Allah karena semua saya lihat sama cerita banyak yang penasaran pengen nanya. Benar. Nanti di segmen berikutnya Ustadz ya. Iya. Baik. Ya silakan Bu, ada yang mau bertanya? Oh iya, saya. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tri. Iya. Ingin bertanya Pak Ustadz. Iya. Bagaimana sebaiknya kita menerima tamu? Terima kasih, itu aja. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah terkumandang takbir ke sana ke sini kan. Ya, takbiran. Kemudian besoknya Hari Idul Fitri. Ya, bagaimana kita sebaiknya menerima tamu? Pertama, dari segi pakaian dulu. Kita orang Islam jangan sampai menerima tamu kan kadang-kadang enggak sedikit, Bu. Waduh, datang orang nenamu yang namanya tamu datang tuh bawa rezeki. Ya penerima tamu, ya namanya orang lagi berumah tangga, bukan anak kan pakaian kan, ya belum kadang-kadang kondisi siap, itu masih terbuka. Kenapa Ibu ketawa? Daster bolong lagi. Ya, daster masih mending. Di sini ditulisin ada tulisan bistek. Apa? Bisul diketek. Ini maaf nih, gitu. Kita harus berkaca dan harus piawai. Banyak terjadi di masyarakat kadang-kadang. Gitu ya. Begitu kita tamu, ya Allah, yang datang tamunya mah sopannya, auratnya, ketutupnya. Ini yang menerima, apalagi lawan mahram lagi. Dalam artian bukan lawan, dalam artian lawan jenis. Ya Allah, billah, mudzalik. Nah, berkaca, assalamualaikum. Kita dengar ada orang beri salam. Kita singkat hordeng, oh si fulan. Lah, kita berkata, oh ya masa ya sih kita masih pakai-pakai. Ah, masuk dulu ah. Gitu. Yang pertama, karena jangan sampai tamu yang datang begitu keluar dari rumah kita jadi bikin fitnah. Iya, betul. Ya benar sih, kadang-kadang yang namanya laki-laki saja disebutnya auratnya bainas surah wa rukbah. Bu, kita kadang-kadang nanam beberapa orang, kita yang tadi kita mau sampaikan beberapa hal dan padahal itu penting, cuma kadang lihat yang punyanya rumah kadang-kadang auratnya terbuka, jadi kayaknya sungkan. Ah, itu dia. Itu tuh yang pertama ibu. Yang kemudian yang kedua apa? Ketika aurat tertutup, ingat Kanjeng Nabi pernah melakukan dalam hal penerimaan tamu, itu apa yang kita punya. Dalam artian adanya, ya jelas kalau misalkan hawa-hawa lebaran insya Allah kan, memang kue-kue dipersiapkan. Kadang-kadang ketika persiapan Ramadan saja mau kelar, udah ada yang pindah tarawihnya, ada udah pindah ke dapur aja. Kenapa? Ya karena persiapan buat lebaran kan, mempersiapkan buat tamu sehingga ada kue-kuenya. Nah ada itu, oh ajib, sangat dianjurkan oleh agama kita. Ya hatta walaupun gak punya itu, jangan sampai air putih saja gak keluar. Nah ini ya, adab-adab etika ketika kita menerima tamu. Cuma yang terpenting tolong, aurat itu. Gitu. Banyak yang masih melintir ini begini. Iya, iya. Gitu. Biasanya ibu-ibu, ah di rumah inilah gitu. Atau gampang, ah biasa ketemu dia kok tamu gitu ya Ustaz ya. Tetap aja kita harus menjaga itu ya Ustaz ya. Iya, betul sekali. Baik, ibu ada yang mau bertanya lagi? Oh ya, silakan ya. Ibu. Semangat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Maisaro. Silakan yang bertanya. Benarkah Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mengutamakan tamunya saat menunggunya makanan, sedangkan di rumah kekurangan? Mohon penjelasan Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekiannya kalau bertamu ke rumah ibu nggak kurang deh bu. Yang tuan rumahnya begini Ustaz. Saya mau udah pesan walaupun nggak bagian ntar ayam pitik dimakan tikus. Pokoknya kelar acara minta plastik dibungkus. Iya, kalau melihat akhlak Nabi, subhanallah, ya Allah, ajib sekali. Makanya wajar kalau bahasa pemberian, hal dermawan, sampai para ulama sepakat Nabi dalam hal pemberian, dalam hal kedermawanan, a'tahu bila su'alin. Nabi selalu memberi tanpa harus diminta. Nah, singkatnya bagaimana Nabi ketika menerima tamu sekali waktu, Nabi mendapatkan tamu yang bertamu ke rumahnya, dan persiapan makanan cuma tinggal beberapa gelintir korma. Dan itu udah ngomong siapa makan buat besok. Ada tamu datang kepada Kanjeng Nabi. Dan dalam kondisi suasana malam, lantas tamu diterima, air sudah disiapkan, sudah diberikan, dan kurma yang persiapan buat besok, tanpa ragu-ragu disiapkan di hidangan buat tamunya. Cuman ya memang itu untuk harga antara ukuran untuk Nabi dengan Siti Aisyah. Hebatnya piawainya Nabi, begitu kurma sudah disediakan, lantas tamu dipersilahkan makan. Begitu tamu persilahkan makan, itu lampu seperti lilin ada nih di depan kita, ditiup oleh Nabi. Padam gak bu? Gelap gak? Sahabat sebagai tamu makan gak? Iya. Makan kan, maksudnya korma udah dipegang. Oh, udah dipegang, otomatis makan ya. Iya. Nah, karena lampu dipadamkan Nabi, anggapan Nabi menjaga perasaannya supaya anggapan sahabat yang bertamu, Nabi juga ikut makan. Subhanallah. Sampai sebegitu tuh. Iya, bisa ibu. Harus bisa kita. Tuh, ini jangan kadang-kadang begitu, ya Allah, boro-boro tamu yang luar, mertua datang gitu, semua masuk lebar. Di bawah kasur, ya. Ustaz. Gimana mau berkah, iya, rumah tangganya. Iya, gitu. Begitu, Bu, ya. Jadi, kalau ditanya akhlak Nabi, sampai begitu dia takut, khawatir nanti Nabi nggak makan, dimatiin lampunya. Biar anggapan sahabat yang jadi tamu, Nabi ikut makan juga. Subhanallah. Berarti kalau misalnya ada tamu datang ke rumah kita tuh bersyukur ya Ustaz ya? Harusnya. Kita bisa memberikan rezeki, kita membagi-bagikan rezeki apa yang di dalam rumah ya Ustaz ya? Bukan malah kita ngumpet tadi. Alhamdulillah. Baik, Ustaz kita akan lanjutkan di segmen berikutnya beserta kesimpulan tentunya. Bisa jangan kemana-mana, Ustaz dan Gogo akan kembali setelah yang satu ini tetap bersama kami. Insya Allah. Jika kita bertamu ke rumah seseorang, ke rumah saudara ataupun kerabat, kita yang menjadi tamu pun juga harus tahu diri juga ya Ustaz ya. Betul. Jangan sampai kita berlama-lama di rumah orang, apalagi mohon maaf kalau tuan rumahnya sudah agak nguap-nguap gitu, yang sudah gitu. Kadang sekali itu Ustaz ya, khawatirnya, aduh ini musir atau gimana ya? Nah, kita juga harus tahu diri ya Ustaz. Ya, bagaimana sih untuk supaya kita bisa menjadi tamu yang benar gitu Ustaz. Jangan sampai juga kita sudah tadi Ustaz bilang, setelah kita bertamu ke rumah orang, yang ada kita malah setelah pulang dari tamu ke rumah orang, kita ngedumel ngomongin orang tersebut setelah bersilaturahim. Ya, jadi wajar kalau Kanjeng Nabi menyebutkan khairul umur awsatuha. Memang sebaik-baik urusan, sebaik-baik masalah adalah yang pertengahan. Nah, jadi kita ketika menamu pun, pertama secara sikon waktunya, apalagi nggak janjian, ambil waktu yang tepat. Ya, apalagi sudah janjian terlebih dahulu. Nah, kemudian di saat seperti itu, ya ukuran waktunya yang kira-kira, ya seandainya materi yang kita sampaikan sudah selesai, ya jangan sampai apalagi kadang-kadang menjenguk orang bertamu, tapi orang baru sembuh sakit. Gitu, ya khawatir habis tamu datang dia coba kambuh lagi sakitnya. Gitu, kenapa? Karena kadang-kadang yang bertamunya nggak tahu. Nah, yang nyebut nggak tahu diri belum saya. Gitu, ya. Nah, hadirat sekalian, rahimahumullah juga pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Ini hal-hal yang sedikit demikian agama mengatur tuh. Ya supaya yang sedang-sedang pertengahan. Ya hajat kita sudah sampaikan, ya sudah. Nah, kemudian kadang-kadang ada orang yang nggak ngerti, mungkin karena juga keawaman dalam pemahaman ilmu agama, atau bisa jadi bukan hanya awam, memang kedasaran, ya dasaran bakhil, saya mau nyebut pelit nggak tega ibu, gitu, iya. Nah ini tamu datang, gitu. Ustaz bagaimana kadang-kadang saya ditanya ganjaran gimana sih? Ya sanksinya kalau orang yang kalau tamu datang bukan malah yang ada dikeluarkan, yang ada malah disimpan, dicuek gitu, dicuekin. Ya hadirat rahimahunallah, jujur ketika orang yang terhadap tamu demikian adanya, maka dia secara hakikatnya kata Kanjeng Nabi sedang membuka pintu kemelaratan buat kehidupannya. Karena ketika tamu datang hakikatnya dia sedang menjalin silaturahim dengan kita. Tapi ini tamu yang betul-betul tamu ujung-ujung silaturahim. Ada juga tamu udah wah kalau lain lah kalau itu tamu minjem duit tadi lah. Ini tamu yang nggak ada embel-embelnya ibu. Jadi kalau lebaran begini kan insya Allah kita nanamu emang tujuannya silaturahim. Temu kangen yang lama udah nggak ketemu, alhamdulillah dengan momen lebaran kita datang juga enak. Memang momen lebaran. Nah yang seperti itu hakikatnya kata Kanjeng Nabi, dia sedang menjalin silaturahim dan ketika demikian adanya, maka Allah luaskan rezekinya, Allah panjangkan umurnya, hidup panjang umur, sehat badan, murah rezeki. Ya Allah, makan cole enak, minum air hangat, enak banget sudah Bu. Nah, tapi kita malah enggak menghormati. Malah kita acuin, kita cuekin, makanan yang ada malah kita kurang-kurangin atau bahkan kita enggak keluarkan. Akhirnya dia sedang membuka buat dirinya apa? Pintu kemelaratan buat kehidupannya. Ada soto kaki, ada sop jamur, ada soto kaki. Makannya bareng-bareng mami. Pengen panjang umur, murah rezeki, ayo biar terjalin silaturahmi. Iya, baik. Iya. Nah, kalau misalnya kita mengundang tamu nih Ustaz ya. Baik. Sekarang kan zaman udah canggih nih Bu. Mungkin dulu kita bisa telepon ya ke saudara kita. Bu, besok datangnya ada acara lebih halal atau ada acara apa ini. Nah kalau sekarang udah canggih dengan SMS gitu Ustaz. Iya. Yeah. Yang muda ke yang tua SMS gitu. Sopan gak sih Ustaz? Iya. Yeah. Ya yeah, secara merujuk kepada bahasa Nabi. Memang Nabi telah menyebutkan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu sudah lebih tahu dengan perubahan kecanggihan zaman kamu. Ya Nabi dulu belum ada zamannya yang namanya handphone, alat komunikasi yang canggih seperti sekarang. Nah cuman paling tidak, ya kita kadang-kadang kan untuk mengirim SMS, kalau misalkan kita berbagi adik kepada kakak-kakak kita, yang lebih tua memang udah kaprah, udah lumrah. Gitu. Ya silakan sah-sah aja. Cuman kan kadang-kadang kita punya saudara yang kadang-kadang rada-rada sensi, Bu. Nah, kalau yang seperti ini, ada baiknya supaya tidak terjadi konflik hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Ini kadang-kadang kan begitu kita, padahal saya sudah, dia juga mau gak mau disalahkan. Gue tuaan, boro-boro datang ke rumah gue, tuh, dibangundang lo pakai SMS, emang gue biar begini-gini, tuh. Nah, kalau kita tahu kita punya saudara yang punya sifat begitu, ada baiknya. Ya syukur-syukur bisa datang atau paling tidak ya ditelepon. Begitu ya lebih afdol ya kita datang juga. Ya memang ketika tadi ditanya kalau baca cece dengan SMS itu udah sah-sah aja. Gitu boleh. Gitu. Baik, dan apakah kok misalnya kita diundang wajib kita harus hadir Ustaz? Kalaupun berhalangan, apakah kita harus memberitahu? Mm-hmm. Atau pakai kalimat sakti insya Allah tapi nggak datang gitu Ustaz? Gimana sih? Ya, makanya tadi saya sudah bilang nih insya Allah pakai titik apa koma nih. Gitu. Kadang-kadang orang sekarang mainin insya Allah yang padahal tidak tahu nggak mau datang. Iya betul. Baca aja besok ngaji ya. Padahal di hati udah ucap tuh, gue nggak bakal bisa datang. Insya Allah ya Ustaz. Untuk mengenakan. Gitu. Nah model-model seperti ini ya jelas memang dalam hak yang antara muslim dengan muslim yang lain, makanya ada hakul muslim alal muslim, hak kewajiban antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Tidak ada atu ketika dia diundang maka wajib untuk memenuhi undangannya. Nah undangannya bagaimana? Dalam artiannya dalam hal-hal yang kebaikan. Nah ketika kita tidak mampu mengatakan dalam artian tidak sempat, ya silakan bilang apa adanya, jangan sampai ucapan insya Allah jadikan mainan. Di hati dan 100% tuh gak bakalan datang. Ngenakin dia dengan senyum. Insya Allah, pasek pasiennya lah gitu. Nah, itu yang begitu gak kena dipakai dalil. Gitu. Jadi, ya dalam artian, kalaupun memang kita gak sempat, oh atau miskin lupa, katakan. Ya apa, maksudnya kita ulangi setelah selesai acara, minta dalam artian, mungkin sudah terlewat berapa hari, minta maaf. Gak apa-apa. Begitu. Namun hormati yang mengundang juga. Betul, ya Ustaz ya. Sekali. Iya, baik. Dan berbicara mengenai etika bertamu dan menerima tamu, berarti di situ adanya silaturahim ya Ustaz ya. Iya. Adanya kita bersilaturahim dengan tuan rumah dan kita sebagai tamu. Bagaimana sih Ustaz memaknai silaturahim yang benar gitu? Jangan sampai tadi itu tadi kita hanya basa-basi silaturahim, tapi tetap setelah keluar dari rumah tersebut kita tetap ya namanya masih menyimpan dendam, amarah, bagaimana Ustaz? Bukan silaturahim namanya. Makna secara etimologi silat itu menyambung, rahim kasih sayang. Ya sekarang media sudah banyak, sampai ada nanya kalau saat sekarang udah janji, udah canggih, ada FB ya, ada Twitter gitu, ngucapin gitu. Ya itu cakap bagus, memang kecanggihan zaman. Tapi agak sedikit saya tambahkan, Nabi menyebutkan wa'fu wasfahu. Ketika kamu minta maaf, lantas itu ada perintah wasfahu. Supaya sampai berjabat tangan, gitu. Jadi bukan berarti nggak bagus tuh yang udah ucapkan, yang ucapan selamat sekarang sudah canggih by, lewat SMS kah atau ya dengan strategi FB-annya kah, itu bagus. Tapi memang kurang lengkap karena Nabi menganjurkan wasfahu. Ketika kata-kata wasfahu yang dimaksud adalah musafaha, dan secara harus kita paham ketika musafaha berjabat tangan si A dengan si B, ya. Makanya ya buat ketika berjabat tangan itu dosa si A diletakkan di masing-masing jabatan tangan lawannya. Ketika lepas musafa itu berjatuhanlah dosa-dosanya, laksana daun-daun yang berguguran. Makna silaturahimnya seperti itu. Apalagi ketika kita bisa bertatap muka ya Ustaz ya, bersilaturahim dengan baik dan benar. Iya. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Sama-sama. Ilmunya, ya. Waktunya subhanallah. Di tengah kesibukan Ustaz masih sempat hadir di sini. Ibu-ibu terima kasih. Ya Bu ya udah bersama kami. Insya Allah kita ketemu lagi Ibu ya. Ibu-ibu terima kasih ya. Insya Allah kita ketemu lagi. Dan pemirsa terima kasih atas kebersamaan Anda selama sejam ini. Jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan Titian Kaubus setiap hari Senin sampai dengan Jumat 3:30 pagi hanya di TV One. Siti Kirani, Ustaz Taufiqur Rahman, Ustazku pamit undur diri. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.